Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Masih dalam pembahasan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis qudsi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis, qala Allah azza wa jal, ana 'inda dhanni 'abdi wa ana ma'ahu idza da'ani. Aku inda dhanni 'abdi, tergantung prasangkanya hamba kepadaku, dan aku bersamanya jika dia berdoa kepadaku. Nah, kita sebutkan pada pembahasan yang lalu bahwasanya makna dari ana inda dhanni 'abdi, ana wa'amilu abdi ala hasabi dhannihi bihi wa af'alu ma yatawaqqa'uhu minni min khairin aw syarrin. Aku memperlakukan hambaku, aku memperlakukan hambaku alahasabi dhannim, tergantung dari sangkaannya kepadaku. Wa af'alu ma yatawaqqahu minni, dan aku melakukan apa yang dia, atau memberikan apa yang dia nanti dariku, yang harapkan dariku, min khairin wa syarrin, dari kebaikan atau kejelekan. Semua disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Mubarakafuri di dalam tafsir, di dalam syarah, dalam syarah Sunan Tirmidzi Tuhfatul Ahwazi. Jadi makna hadis sini, Allah akan memperlakukan seorang hamba tergantung prasangka hamba itu kepadanya. Kalau dia bersangka baik, Allah akan memperlakukan kepadanya dengan kebaikan, akan memberikan apa yang dia sangka itu kepadanya. Kalau dia bersangka jelek, begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan membalas atau memberikan kejelekan padanya. Maka hendaklah seorang itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu mesti diiringi dengan amal. Dia harus melakukan sebab-sebab. Ketika dia berharap dari Allah Subhanahu wa taala dikabulkan permintaannya, maka dia harus melakukan sebab-sebab dikabulkan permintaan dan menjauhi sebab-sebab yang bisa menghalangi dikabulkannya doa. Tidak bisa seorang itu hanya sangka baik semata. Bahkan sangka baik yang benar kepada Allah disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri adalah juga diiringi dengan ihsan fil amal, memperbagus amal dengan ibadah kepada Allah, dengan berzikir, dengan salat, dengan sedekah, dengan amal-amal kebaikan. Itulah wujud yang benar di dalam bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ihsan bil amal, bukan kemudian meninggalkan sebab. Sebab-sebab dia bersangka baik Allah akan mengampuni saya, lalu dia terus-menerus dalam kemaksiatan. Allah pasti mengampuni saya. Allah akan maha pengampun. Tak bersangka baik kepada Allah, sehingga dia terus-menerus dalam kemaksiatan. Dengan tadi terjatuh dalam merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Mesti seseorang itu harus meninggalkan kemaksiatan. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim, beliau menyatakan Umar bin Ibrahim Abu Hafs Al-Hafidh Naam. Kata beliau, fa'amma adapun dhannul maghfirah wal rahmah mal israr alal ma'siyah fadhalika mahdhul jahli. Wal ghirrah huwa yajibu huwa yajurru ila madhab al-murji'ah. Kata beliau, adapun dhann al-maghfirah, bersangka dari Allah Subhanahu wa taala diberikan ampunan dan rahmah, mal israr alal ma'siyah, namun diiringi dengan terus menerus dalam kemaksiatan, dia bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala Allah mengampuni dia, Allah merahmati dia, namun diiringi dengan israr alal ma'siyah, terus menerus dalam kemaksiatan. Fadhalika mahdhul jahli, ini adalah kebodohan mahad, kebodohan yang murni, kebodohan semata, ini kejahilan. Orang yang jahil seperti ini bersangka kepada Allah, Allah mengampuni dia, Allah merahmati dia, namun dia tetap di atas dosa dan maksiat. Ini mahdh jahl, ini kejahilan. Dan ini adalah tipuan, tertipu. Yajurru ila madhabil murjiah, yang akan menyeret pelakunya itu kepada madhabnya al-murjiah. Madhabnya murjiah. Meninggalkan sebab. Maksiat itu tidak mempengaruhi amal. Ini murjiah. Tidaklah menambah amal itu keimanan, ketakwaan, dan tidak mengurangi iman itu dengan dosa. Ini murjiah, mazhabnya murjiah. Tidak memasukkan amal di dalam penamaan iman. Maka ini bisa menyeret kepada mazhabnya al-murjiah kalau seseorang itu seperti ini. Sangka di kepada Allah diampuni, ya mati Allah Subhanahu wa taala, namun dia terus menerus berdosa, dia tidak meninggalkan dosa itu dengan aban donnya, anggapannya pasti saya diampuni, berbuat maksiat besok saya diampuni Allah Subhanahu wa taala, Allah memasukkan saya ke dalam jannah, tidak masukkan ke dalam an-nar. Maka ini adalah kejahilan semata. Kejahilan semata. Nah, saya bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni saya. Namun dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meninggalkan kemaksiatan. Ini jahil. Maka wajib bagi seseorang itu untuk dia melakukan sebab-sebab, melakukan amal di dalam bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ingin atau mengharapkan Allah Subhanahu wa taala menerima atau mengabulkan doanya, Allah mengampuni dosa-dosanya. Apabila dia istighfar, Allah mengampuni dosa-dosanya. Apabila dia berdoa, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Apabila dia bertobat, Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Ini bersangka kepada Allah, bersangka baik, tapi mesti diiringi dengan amalan saleh, amalan yang baik, dan meninggalkan kemaksiatan. Adapun dia meninggalkan asbab, meninggalkan amal saleh, bahkan israr terus berada dalam maksiat, ini gurur, dia tertipu. Ma yukhadhu min al-hadith, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Faedah, faedah dari hadis. Faedah yang pertama, al-faedah al-ula, ala al-insan an yuhsina dhannahu bi rabbih. Ala al-insan an yuhsina dhannahu bi rabbih azza wa jalla. Wajib bagi seseorang itu untuk dia bersangka baik kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Annahu idza da'a rabbahu sayastajibu lahu. Bahwasanya jika dia minta berdoa kepada Allah, sayastajibu lahu, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Nah, kita bersangka baik dan yakin Allah akan mengabulkan doa saya kalau saya meminta kepada Allah. Udaullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Rasulullah SAW, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian itu yakin dikabulkan doa kalian. Husnudzon kepada Allah, Allah akan mengabulkan doa. Wa idza talaba minhu annahu sayu'tihi. Apabila dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan permintaannya itu. Wa idza salahu kifayah kafahu. Apabila dia meminta kepada Allah kecukupan, Allah memberinya kecukupan. Wa yasta'adha bi'adahu. Kalau dia minta perlindungan kepada Allah, Allah akan berikan perlindungan kepadanya. Ini husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billahi ta'ala. La yamutanna, janganlah, tidaklah boleh salah seorang kalian itu meninggal kecuali dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersangka baik kepada Allah. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangka baik bagaimana? Ketika Anda meninggal, bersangka baik kepada Allah. Dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kepadanya rahmat dari Allah, diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam jannah, diridhoi dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang bersangka baik seperti itu, akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Jangan dia bersangka buruk kepada Allah, tidak mengampuni saya, Allah pasti memasukkan saya ke dalam nar. Jangan, tapi bersangka baik kepada Allah. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya, hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah. Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui seorang pemuda, wa huwa fil maut, fil ihtidhar, dalam keadaan pemuda ini sekarat, meninggal menjelang wafatnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, kaifa tajidu, kaifa tajidu, bagaimana engkau mendapati dirimu? Qal, pemuda tadi mengatakan, wallahi ya Rasulullah, demi Allah saya, wahai Rasulullah, inni arjullaha wa inni akhafu dzunubi. Sesungguhnya aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah, dirahmati oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan karunia-Nya. Ini harapannya dia kepada Allah. Dan aku takut dosa-dosaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yastami'an fi qalbi 'abdin fi mithli hadha al-maut illa atahu Allah ma yarju wa amannahu mimma yakhafu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul dua hal ini, dua perkara ini, yaitu berharap kepada Allah dan takut dari dosa-dosanya, berharap jannahnya Allah, berharap ampunannya Allah, berharap rahmatnya Allah, dan takut dari dosa-dosanya, disiksa oleh Allah, dimasukkan ke dalam an-nar. La yastami'an, tidaklah berkumpul di dalam mati seorang mukmin fi mithli hadzal mautin, pada tempat yang semisal ini, yaitu indal ihtidhar, tatkala orang itu mau meninggal, illa atahu Allahu ma yarju, kecuali Allah akan memberikan apa yang dia harapkan, apa yang diharapkan dari Allah, Allah berikan. Wa amannahu, dan Allah berikan keamanan kepadanya, mimma yakhafu, dari apa yang dia takuti, Allah berikan keamanan ke dalam dirinya. Dia merasa takut dari an-nar, merasa takut dari iqabnya Allah, merasa takut dari siksaannya Allah, Allah berikan rasa aman dalam hatinya. Ini termasuk bagian dari kita bersangka baik, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, terusus ketika atau di saat mau meninggal. Kemudian yang kedua, al-hathu ala taglib ar-raja' ala al-khawfi. Al-hathu, anjuran atau dorongan, ala taglib ar-raja' ala al-khawf, untuk mengutamakan ar-raja', berharap, harapan, ala al-khawfi, dari atau dibanding dengan rasa takut. Ini dorongan untuk mengunggulkan, mengutamakan sisi roja, harapan, dari rasa takut. Karena dalam diri manusia itu ada harapan, ada rasa takut. Maka di sini di antara disebutkan faedah adalah anjuran atau dorongan untuk mengutamakan, mengunggulkan sisi rojah harapan itu dibanding dengan rasa takut. Karena sisi ar-rajah itu adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam masalah ini ulama berbeda pandangan tentang mana yang harus diunggulkan, mana harus yang dikedepankan, diutamakan dalam diri seseorang, apakah harapannya ataukah rasa takutnya, ataukah harus sama seimbang antara rojaknya dan al-khauf. Kalau di sini disebutkan al-hathu lat-taghlib ar-rajal al-khawfi, dan juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Rahman al-Mubarakafuri, beliau menyebutkan bahwasanya wal murad, yang dimaksudkan dalam hadis ini, ana anda dan abdi bi, adalah al-hathu ala taglib ar-rajal al-khawf wa husnudzan billahi ta'ala. Yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah dorongan untuk mengutamakan, mengunggulkan sisi roja, sisi harapan dibandingkan dengan sisi rasa takut dan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dalam hadis ini, kata beliau. Namun dalam masalah ini, ya seperti disebutkan tadi, bahwasanya ulama itu khilaf, berselisih tentang mana yang harus didominan dalam diri seseorang itu, apakah harapannya harus dominan ataukah rasa takutnya. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam majmu' fatawa beliau, qala Imam Muhammad, berkata Imam Muhammad, yang bagi ayyakuna khawfuhu wa raja'uhu wahid, sepantasnya khawfnya seseorang dan raja'nya itu satu. Wala yughallab khauf wala yughallab raja, tidak kemudian diunggulkan sisi takutnya dan tidak diunggulkan sisi rojaknya, sama saja, tidak ada yang dominan antara sisi rojak dan sisi rasa takut, khauf, sama. Kata beliau oleh Imam Muhammad, فَأَيُّهُمَا غَلَبَ حَلَكَ صَاحِبُهُ, maka mana yang lebih dominan, maka ini akan membinasakan pemiliknya, membinasakan orangnya. لِأَنَّهُ إِذَا غَلَّبَ الرَّجَى وَقَعَ الْإِنسَانِ فِي الْأَمْنِ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِذَا غَلَّبَ الْخَوْفِ وَقَعَ فِي الْقُنُودِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Kenapa, kata beliau, kalau rojaknya seorang itu dominan dibanding khaufnya, maka seorang itu akan terjatuh di dalam satu masalah, yaitu masalah yang termasuk dilarang, yaitu al-amnu min makrillahi ta'ala, merasa aman dari makarnya Allah. Karena kalau rojaknya tinggi, orang itu biasa merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Karena rojaknya sangat tinggi, apa-apa saya diampuni, Allah Maha Pengampun, Ghafur Rahim. Sehingga dia gampang-gampangan berbuat dosa kalau rojaknya tinggi. Wa idza ghalabal khauf kalau sisi al khauf yang dia dominan, dia utamakan, waqa'a fi al qunut min rahmatillah, maka orang itu akan terjatuh ke dalam dosa yang lain, yaitu merasa putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini dosa. Merasa aman dari makarnya Allah adalah dosa. Kemudian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala juga perkara yang dilarang, dosa. Maka harus sama, enggak boleh ada yang menonjol, ada yang dominan antara khauf dan roja. Kemudian sebagian ulama mengatakan kepada beliau, yang bagi taglib roja inda fi'li ta'ah wa taglibil khauf inda iradatil ma'siyah. Kata sebagian ulama, sepantasnya untuk mengutamakan, menonjolkan atau mengunggulkan sisi roja, harapannya yang harus diperbesar, inda fi'li ta'ah, tatkala dia melakukan satu amal ketaatan, maka perbesar roja. Jadi ada di sini takyidnya, kapan rojaknya itu harus diperbesar, diunggulkan, ketika dia melakukan perbuatan ketaatan, dia berharap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar kepadanya, rojaknya tinggi, sehingga apa, dia semangat untuk berbuat ketaatan, dia khusyuk dalam berbuat satu amal ketaatan, dia berusaha untuk ikhlas karena dia berharap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadanya, dan hendaknya dia mendahulukan, mengunggulkan sisi al-khauf, rasa takutnya yang diperbesar. Kapa inda iradatil maksiyah, ketika dia hendak melakukan satu kemaksiatan, maka dibesarkan rasa khauf, diunggulkan rasa khauf, sehingga tidak jadi nanti melaksanakan maksiat. Jangan ditukar, ketika mau melaksanakan maksiat, rojaknya ini perbesar. Nah, jadi melakukan maksiat, Allah Maha Pengampun, Allah Ghafur Rahim, seberapa pun dosa hamba, kalau hamba itu minta ampun, pasti diampuni semua Allah Subhanahu wa taala. Amal-amalan saleh akan menghapuskan dosa-dosa. Harapannya, rojaknya tinggi ketika hendak maksiat, jadi dia maksiat. Tapi ketika khaufnya tinggi, dia ingat azabnya Allah sangat dahsyat, siksaannya Allah Subhanahu wa taala sangat keras, enggak jadi dia bermaksiat. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Lianna idza fa'ala at-ta'ah faqad ata bi mujibil husni adh-dhann. Karena apabila dia melakukan ketaatan, kemudian dia perbesar harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia melakukan sesuatu yang itu mengharuskan adanya husnul dzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yam bagi an yaghlib ar-raja, maka sepantasnya untuk dia mengunggulkan sisi ar-raja, harapannya. Wa huwa al-qubul, itu diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun idza hamma bil ma'siyah, apabila dia ingin berbuat maksiat, ayo ghaliba al-khauf, hendaknya dia mengunggulkan, memperbesar sisi khauf, rasa takut itu. Li'alla yaqa fil ma'siyah, agar supaya dia tidak terjatuh ke dalam maksiatan, supaya dia tidak melakukan kemaksiatan. Wa qala akharun, dan berkata yang lain di masalah ini. Dan antara setiap faedah disebutkan, Al-hath wala taglib ar-raja' ila al-khauf. Dorongan untuk mengunggulkan, mengutamakan raja' daripada al-khauf dalam hadis ini. Namun dalam masalah ini, mana yang diutamakan? Nah, ini terjadi perbedaan pandang dari ulama. Ada yang mengatakan sama saja, sebagaimana sebutkan Imam Ahmad. Ada yang mengatakan tidak. Kalau melakukan ketaatan, rojaknya harus diperbesar. Kalau hendak berbuat maksiat, khaufnya harus diperbesar. Waqala al-akharun, dan sebagian lagi mereka mengatakan yang bagi lis sahih ay ghaliba janibul khauf. Sepantasnya bagi orang yang sehat itu, bagi yang sehat, untuk dia mengunggulkan sisi al-khauf, rasa takut. Rasa takutnya harus besar. Walil marid ay ghaliba janiba ar-raja. Dan bagi orang yang sakit, itu hendaknya sisi rojaknya yang diperbesar, yang diutamakan. Kenapa? Lianna as-sahih idza ghallaba janib al-khauf tajanna al-ma'siyah. Karena orang yang sahih, orang yang sehat, apabila dia mengutamakan sisi takutnya, maka dia akan menjauhi maksiat. Wal marid idza ghallaba janibal arja, orang yang sakit kalau dia mengutamakan sisi roja, harapannya yang diperbesar, yang didominankan, laki Allah, dia bertemu dengan Allah, wa huwa yuhsinu dhon bihi, dalam keadaan dia bersangka baik kepada Allah. Jadi orang yang sakit hendaknya dia sisi rojanya yang diperbesar, sehingga dia bersangka baik kepada Allah, dan dia kalaupun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam keadaan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Syekh Utsaimin, "Walladzi 'indi fi hadzal mas'alah," ya, menurut saya, kata Syekh Utsaimin dalam masalah ini, bahwasanya anna hadza yakhtalif bi ikhtilafil ahwal, bahwasanya ini itu berbeda dengan perbedaan kondisi, perbedaan keadaan, tergantung keadaannya. Wa anna idza khafa idza ghalaba janiba al-khauf ay yaqnut min rahmatillah wajib alaihi an yarudda wa yuqabil dhalika bi janibir raja. Jika dia takut, jika dia takut idza ghalaba janibil khauf, kalau dia mendominankan sisi takutnya, rasa takutnya yang besar, dia takut akan terjatuh ke dalam putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya untuk menolak, untuk dan mengembalikannya kepada sisi rojaknya jika dia merasa takut. Dan kalau takutnya itu didominankan, takut dia terjatuh ke dalam al-qunut, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya untuk dia mengembalikan sisi kepada sisi ar-roja. Di apa namanya, dilawan kemudian diunggulkan sisi rojaknya. Wa idza khafa, kalau dia khawatir, kalau dia takut, idza ghallaba ar-roja, jika dia mengunggulkan sisi rojaknya, harapannya yang dia perbesar, dia takut apa? Dia takut ayyaman makrillah, ayyaman marqallahi taala, dia merasa takut, merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala, dalam dirinya nanti muncul merasa aman kalau rojaknya diperbesar. Maka di saat seperti itu, maka hendaklah dia mengembalikan kepada sisi ar-rojak, kepada sisi al-khauf. Utamakan sisi khauf, maka muncul seperti ini. Kalau kau merasa khawatir, kalau rojakmu kau kuatkan, kau dominankan sifat sisi rojakmu, kamu takut nanti terjatuh kepada merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala, maka melawan dan kembalikan kepada sisi khauf, dilawan, kemudian khaufnya yang kemudian diperbesar. Wal insan fil haqiqah tabibu nafsihi, manusia itu pada hakikatnya adalah dokter, tabib bagi dirinya sendiri. Dia yang lebih tahu dirinya sendiri. Jadi dilihat keadaan, lihat kondisi bagi seseorang tersebut. Tidak ada kemudian ini yang didominankan, ini yang didominankan, khauf atau raja yang dominan. Tidak. Tapi dikembalikan kepada masing-masing pribadi orang. Kalau dia utamakan ini, dia takut terjatuh ke dalam ini, maka jangan diganti, diperbesar yang lain. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, dalilun ala masru'iyyati du'a li jalbil masalih wa dhafil madar. Pada hadis ini ada dalil tentang disyariatkannya doa. Doa li jalbil manfa, untuk mendapatkan al-masalih, kemaslahatan, wa dhafil madar, dan menolak bahaya. Disyaratkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemanfaatan dan menolak madarat, menolak apa-apa yang memberikan kemadaratan kepada diri kita. Wa ta'abbud bihi illah, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'abbud bidu'a lillah, beribadah dengan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalan liqaulihi, dengan ini mengerjakan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam ayat disebutkan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan permintaan. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, dalilun ala itsbatil ma'iyyah al-'amma wal khassah lillah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini juga ada dalil tentang penetapan al-ma'iyyah, kebersamaan Allah, kebersamaan secara umum dan kebersamaan secara khusus. Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat al-ma'iyyah, kebersamaan bersama dengan makhluk. Ada yang ammah, mencakup semuanya, semua manusia, baik orang mukmin atau orang kafir, orang fajir, orang yang bertakwa, orang yang berbuat kebaikan, masuk semua dalam ma'iyyal ammah, kebersamaan Allah dengan makhluknya secara umum. Dan ada kebersamaan Allah dengan makhluknya secara khusus, yaitu kepada orang-orang yang beriman, yaitu ma'iyatul at-taufiq, Allah memberikan taufiq kepada hamba tersebut, Allah memberikan penjagaan kepada hamba tersebut, Allah memberikan pertolongannya kepada hamba tersebut, Allah memberikan kekokohan, keteguhan dalam menghadapi satu perkara, satu musibah kepada hamba tersebut. Ini ma'iyatul khassah. Amma ma'iyatul amma adalah kebersamaan Allah yang meliputi ilmunya Allah, kudrahnya Allah, meliputi kepada seluruh makhluk. Ada empat faedah yang bisa kita sampaikan pada hadis ini. Naktabi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafadhalu, hafizakumullah.